Bismillahirrahmanirrahim. Babu mubtilati sholati, bab yang menjelaskan beberapa hal yang membatalkan sholat. Wahya arba'atun, hal-hal yang membatalkan sholat ada empat. Al-awalu al-kalam, yang pertama berbicara. Jadi berbicara itu membatalkan sholat ya, karena sholat itu kan kita sedang berbisik kepada Allah, jadi tidak layak untuk berbicara kepada selainnya. Wafihi tafsil, berbicara saat sholat itu hukumnya diperinci ya, tidak semuanya membatalkan sholat. Yang pertama idza kana katsiran arba kalimatin fa aktsar yubtilu mutlaqan sawa'un akana muta'ammidan aw amnasian. Rincian pertama adalah kalau berbicaranya banyak. Banyak itu ukurannya 4 ya, minimal 4 kata. Jadi mengucapkan 4 kata itu batal sholatnya. Itu tidak membedakan apakah mengucapnya sengaja atau lupa. Lupa bahwa dia sedang dalam sholat ya. Itu pokoknya kalau 4 ya itu membatalkan sholat. Yang kedua idza kana qalilan aqala min arba'i kalimatin urfiyah fayubtilu idza kana muta'ammidan. Kalau sedikit ya, sedikit itu kurang dari 3 kata itu membatalkan bila sengaja. Jadi kalau 4 pasti batal, kalau 3 tergantung apakah sengaja atau tidak. Dzabitul kalami allazi yubtilus shalah wal kalamus shalihu li khitabil adamiyyin. Jadi ucapan yang membatalkan salat itu terkhusus ucapan yang bisa untuk digunakan berbicara kepada manusia. Jadi kata yang digunakan untuk berbicara kepada manusia. Jadi kata-kata yang tidak bisa digunakan berbicara itu ya sebenarnya tidak membatalkan salat. Masailu fil kalami fi shalah. Beberapa permasalahan terkait dengan berbicara dalam sholat. Yang pertama la yubtilul kalamul qalil fi thalathi halat. Mengucapkan kalimat yang sedikit ya, ucapan yang sedikit ya, tadi ukurannya 3, maksimal 3, itu tidak batal di 3 kondisi. Yang pertama idza kana nasyan, bila berbicara lupa ya. Jadi lupa sedang sholat lupa sedang sholat lalu ngomong. Tapi cuman 3 atau kurang itu tidak batal. Atau tidak tahu atau bodoh ya. Tidak tahu itu ya di apa? Catatan kaki dijelaskan bi an kana qariba ahdin bil Islam aw nasaa ibadiyatin ba'idah anil ulama. Tidak tahu itu bisa 2 penggambarannya ya. Tidak tahu yang diampuni itu bisa dikarenakan ia baru masuk Islam, baru mualaf ya. Atau dia berada di tempat yang jauh dari ulama. Jauh dari orang-orang yang mengetahui hal ini. Yang ketiga idza sabaqa lisanuhu, bila apa itu sabkulisan. Sabkulisan itu salah ngomong ya. Maksudnya tidak ada kesengajaan mengucapkan. Kalau tadi nasiyan itu mengucapnya sengaja, tapi dia tidak sadar bahwa dia berada dalam sholat. Kalau yang ketiga ini mengucapnya tidak sengaja. Dia mau baca Fatihah malah keliru ngomong. Yang kedua anutku biharfin wahid la yubtilu wa in kana mutamidan illa fi thalathi halat fa innahu yubtilu. Mengucapkan satu huruf ya, mengucapkan satu huruf itu tidak membatalkan walaupun sengaja, kecuali dalam 3 kondisi. Dalam 3 kondisi ini mengucapkan satu huruf membatalkan sholat. Yang pertama idza kana al harfu mamdudan. Yang pertama bila hurufnya dibaca panjang ya. Hurufnya dibaca panjang. Yang kedua idza kana mufhiman, bila hurufnya memahamkan. Jadi dalam kalimat Arab itu ada satu huruf yang bisa memahamkan ya. Aneh, hanya satu huruf tapi bisa memahamkan. Kakauli hiki minal wiqayah au i minal wiayah. Contohnya seperti huruf ki, huruf kaf yang dikasrah itu fi'il amr itu, perintah ya. Perintah untuk menjaga. Jadi mengucapkan ki itu maknanya adalah jagalah. Mengucapkan i juga sama, jagalah. Jagalah atau wadailah, pokoknya wiayah ya. Jadi satu huruf kalau memang memahamkan itu juga bisa membatalkan sholat. Yang ketiga idzakan nabi kostilaibi, bila mengucapkan satu huruf tapi tujuannya bermain-main ya. Bermain-main, mengucapkan satu huruf tapi bermain-main itu juga batal sholatnya. Kama kola suhibu sofati jubat watarkuhu amdan kalaman lil bashar harfani aw harfan bimadin sautaka aw mufmin wal apa ini walau bidihkin aw buka aw dzikrin aw qira'atin tajarrada lil fahmi aw lam yanwi syai'an abada aw khatabal atisa bitarahumi aw radda tasliman alal musallimi. Jadi dalam nazam zubat ini termasuk dari keharusan orang yang sholat adalah tidak sengaja berbicara kepada manusia, baik dua huruf atau satu huruf yang dibaca panjang atau memahamkan, walaupun diucapkan karena apa itu huruf, walaupun huruf yang diucapkan itu karena menangis ya, menangis kemudian muncul dalam tangisan itu muncul beberapa huruf atau tertawa atau dzikir atau membaca Al-Qur'an. Berzikir atau membaca Al-Qur'an yang ditujukan untuk memahamkan seseorang atau tidak niat apapun, atau mendoakan orang yang bersin atau membalas salam dari orang yang mengucapkan salam kepadanya. Pokoknya catatannya ini ya, kalau memahamkan yaitu pokoknya membatalkan. Yang ketiga, launa atau kabinat Al-Qur'an. Ini penjelasan dari Zubat tadi. Launa atau kabinat Al-Qur'an ka qauliya ya yahudil kitab bi quwwah au udhuluha bi salamin aminin hal tabdul salatu amla. Ada orang yang membaca ayat Al-Qur'an. Misalkan ayat yang pertama, wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan sekuat tenaga, dengan bersungguh-sungguh, atau masuklah ke dalamnya dengan apa itu keselamatan dan penuh keamanan. Apakah orang yang membaca dua ayat ini batal sholatnya atau tidak? Laha arba'u halat. Ada empat kondisi. Yang pertama, tarotan bi yaksidul Qur'ana faqat falayabtulu sholatuh. Kalau niatnya membaca itu hanya membaca Al-Qur'an saja, maka tidak batal sholatnya. Yang kedua, tarotan yaksidul tafhima faqat fatabtulu sholatuh. Yang kedua, kalau tujuannya memahamkan orang lain itu sholatnya batal ya. Jadi di dalam fikih itu untuk ayat yang pertama, ya khudil kitab bi quwwah, itu isyarat untuk mengambil sesuatu. Jadi ada orang yang meminta izin, kemudian kita memberikan izin tapi dengan membaca ayat ini. Itu kalau ditujukan memahamkan ya batal sholatnya. Ayat yang kedua ini untuk mempersilahkan orang masuk. Jadi kita sholat kemudian ada orang mau masuk ya, ada orang mau masuk, lalu kita mengizinkannya masuk dengan mengucapkan ayat ini, membaca ayat ini. Itu kalau tujuannya mempersilahkan masuk saja, itu ya batal sholatnya. Yang ketiga, tarotan yang situ mama'an falatab dulu sholatuh. Kalau tujuannya membaca sekaligus memahamkan, ya tidak apa-apa. Tarotan yutliku layak situ syai'an falatab dulu sholatuh. Kalau tidak ada tujuan apa-apa, ya sholatnya batal. Jadi yang batal dua, yang tidak batal dua ya. Yang tidak batal itu membaca Al-Quran saja atau tidak ada niat apapun. Gimana ya? Yang tidak batal itu membaca Al-Quran saja atau niat membaca beserta dengan memahamkan. Yang tidak batal itu. Kalau yang batal itu sengaja memahamkan dan tidak ada kehendak apa-apa. Tidak ada kehendak apa-apa ya, yang penting baca gitu saja. Yang keempat, lau talafatu bi qurbah ka itkin au ibro au waqfin au i'tikaf au nadri tabarrur fi sholat ka qawlihi lillahi alayya an a'taqifa fi hadal masjid au lillahi alayya an atasaddaqa bi mi'ati riyal fal tabtulu sholatuh. Permasalahan yang keempat adalah orang yang mengucapkan kalimat-kalimat qurbah, kalimat-kalimat yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu maksudnya seperti memerdekakan budak ya. Memerdekakan budak diucapkan di tengah-tengah sholat. Jadi memerdekakan budak itu kan harus diucapkan ya. A'taqtuka, saya memerdekakan dirimu. Itu kalau diucapkan di tengah-tengah sholat bagaimana? Atau membebaskan hutang, atau wakaf, i'tikaf, atau nazar. Nazar yang tabarrur ya. Nazar yang tidak digantung, yang tabarrur. Di sini dijelaskan contohnya seperti di tengah-tengah sholat ada orang yang mengucapkan, aku nazar i'tikaf di masjid ini, itu diucapkan di tengah-tengah sholat. Atau aku nadar bersedekah 100 rial, itu apakah sholatnya batal? La tabtul sholatu inda ibn Hajar wa wafukahu ramli fin nadri faqat wa fi ghairihi tabtul indahu. Kalau dalam pendapat Ibnu Hajar ya, pendapat Ibnu Hajar, orang-orang yang mengucapkan kurbah, kalimat-kalimat kurbah di tengah sholat itu tidak batal menurut Ibnu Hajar. Kalau menurut Ramli, yang tidak batal hanya nazar saja, selainnya batal. Jadi antara Ibnu Hajar dan Ramli hanya sepakat di masalah nazar. Kalau kurbah yang lain itu Ibnu Hajar tidak batal, kalau Ramli batal.